Bersama sejuta hasrat menembus awan menggapai bintang berlomba untuk kemenangan takut terlena. Terbius bayangan hampa tegakkan dada kembangkan langkah dan hingga di kenyataan berantak menerjang badan kuat gelombang yang membatasi ku mencari sebentuk arti di hidup ini ku yakin di seberang sana ada satu jawab tentang kepastian aku genggam akan ku dapat kemenangan. Akan ku